Yahweh. Riko sing tenang sepuriani sungsaya. Omong riko langsung keseron cemburu isun sing tanpa alasan. Song Yahweh, riko sing tenang sepuriani son sayang. Ison mati kelangan riko, ison mati ato ambi. Song Yahweh.